kasih. Baik, terima kasih. Iya bro, iya bro. Hah? Coba kita dengar lebih detail lagi. Rada maju, rada yang maju. Yang sampean minta apa? Ben gak patek ngoyo. Selangkung rong langkung. Pasti dikasih oleh Monata ya. Pasti dikasih oleh Monata. Apa nih? Karena kenapa kenapa? Lah kok beda to wong keloas. Iya. Mas Bram. Luka hati. Eh, Mas Bram. Dalem. Jejer-jejer tapi ya. Beda, berlambe iku beda. Bener, bener, bener, bener beto sekali. Judulnya, bener Masya sekali. Allah. Satu lagu. Kita goyang bareng-bareng yang penting enjoy bareng ya. Numpang. Oke, Gebyar Dangdut Serdadu Blora, Serikat Pemuda Dukuh Blora. Apa? Kelangan. Hah? Lho saman sak grup lho kok beda to request-e, Mas. Ora kompak ngono piye jajan.